keadaannya aku seperti ini. Tapi kan cuman kan dihina orang. Bila esok ku masih di sini, karena hari ini aku menunggu. Bila nanti tiada ku temui, akan ku terima suratan ini. Ku bayangkan tentang hari nanti, ku ingin teman dalam hidupku. Apabila ada cinta yang sejati, yang hanya kulihat dengan hatiku ini, akan ku berikan, akan ku persembahkan setulus hati ini. Seluruh hidupku ku dengarkan suara burung bernyanyi. Ku bayangkan indahnya dunia, di manakah cinta yang ku cari, sampai kapan aku harus menunggu. Jadi indah di dalam penglihatanku. Ku bernyanyi, oh indahnya dunia. Dalam penglihatanku, dalam penglihatanku.